Mitra bisnis, belum lama ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan, syarat hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna yang harus didukung dan dihadiri oleh minimal 3/4 anggota legislatif, seperti tercantum dalam Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD, melanggar konstitusi. Kondisi ini memicu spekulasi dari beberapa kalangan yang mengindikasikan Presiden sebagai pimpinan eksekutif akan lebih mudah dimakzulkan. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar keputusan MK akan mempermudah proses pemaksulan Presiden? Enggak. Kalau dari syarat dari 3/4 dipermudah menjadi 2/3, itu karena itulah di dalam konstitusi, itu juga tidak mudah. Jadi begini, memakzulkan presiden di Indonesia itu kan dalam sejarah kita ada tiga cara yang bisa dilakukan. Satu, kudeta militer. Dua, kudeta parlementer. Tiga, kudeta jalanan. Kalau kita lihat tentara, kudeta militer, itu sudah nggak mungkin lah. Gitu. Kenapa tidak mungkin, Pak Her? Kenapa? Ada tiga. Hanya ada tiga unit tentara yang bisa melakukan kudeta, itu Kostrat, Kopassus, dan Kodam Jaya. Tiga-tiganya ini tidak mungkin, dan tidak ada tradisi kita pemberontakan kudeta dalam pengertian murni militer. Kalaupun ada yang berani melakukan dan bisa dilakukan, nggak akan ada dukungan, nggak akan ada intelektual, ekonom yang mau ikut pasti. Nggak mungkin tentara memimpin tanpa ekonom, tanpa teknokrat yang lain gitu. Jadi itu buang. Kudeta jalanan sudah tidak mungkin lagi sekarang. Sejak 98 itu sudah demo di jalanan itu tekanan politisnya kecil, minimum sekali terhadap proses politik sekarang ini. Nah, tinggal kudeta parlemen, pemaksulan itu istilahnya. Nah, kalau kita lihat karakter partai-partai besar, itu tidak mungkin cost benefit-nya bagi mereka, hitung-hitungan untung ruginya, lebih banyak ruginya gitu loh. Lebih baik mereka mempersiapkan tahun 2014, tetapi dengan posisi tawar yang tinggi. Nah, posisi yang tawar yang tinggi itu bisa dilakukan dengan istilahnya soft power. Soft power itu, jadi kita duduk, kita ngomong, tapi supaya Anda tahu di belakang saya ini ada kekuatan, pemaksa gitu. Nah, itulah yang dilakukan ini, proses sekarang ini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.